innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu israila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Bentar. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qawmun tajhalun. Latarkabunna sunana man kana qablakum. Rawahu at-Tirmidhiyyu wa sahahahu. Artinya Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu menuturkan, suatu saat kami pergi keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke Hunain, sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran atau masuk Islam, baru masuk Islam. Ketika orang-orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut Dzat Anwab, mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon itu. Tatkala kami melewati sebatang pohon bidara, kami pun berkata, "Ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami Dzat Anwab sebagaimana mereka mempunyai Dzat Anwab." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu Akbar." Itulah tradisi orang-orang sebelum kalian, yaitu maksudnya kaum Yahudi dan Nasrani. "Dan demi Allah yang diriku hanya berada di tangannya, kamu benar-benar telah mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, yaitu buatkanlah untuk kami sembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sembahan-sembahan." Musa alaihi salam menjawab, "Sungguh kalian adalah kaum yang tidak mengerti. Pasti kamu akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu." Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau menyatakan sahih. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Kemudian penulis kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid berkata, "Qauluhu an Abi Waqidin Laitsi." Abu Waqid ismuhu Al-Harith bin Auf. Abu Waqid, nama beliau adalah Al-Harith bin Auf. "Wa fil babi an Abi Sa'id wa Abi Hurairah." Dan di dalam bab yang semisal ini, maka juga terdapat hadis dari Abu Sa'id dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, di samping Abu Waqid ada sahabat yang meriwayatkan hadis juga, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Qalahu At-Tirmidzi, yang mengatakan ini adalah Imam At-Tirmidzi rahimahullah. "Wa qad rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa Ibnu Abi Syaibah wa An-Nasa'i wa Ibnu Jarir wa Ibnu Al-Munziri wa Ibnu Abi Hatim wa At-Tabarani bi nahwihi." Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la, Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf, Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad, Imam An-Nasa'i dalam kitabnya As-Sunan, Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya, Imam Ibnu Al-Munzir di dalam kitabnya, dan Imam Ibnu Abi Hatim dan Imam At-Tabarani. Baik. "Qauluhu an Abi Waqid wa qad taqaddama dhikru ismihi fi qawli At-Tirmidhi wa huwa sahabiyyun mashhur mata sanata 68 wa lahu 85 sanah." Telah disebutkan namanya, yaitu tadi Al-Harith, di dalam perkataan Imam Tirmidhi. Abu Waqid namanya Al-Harith, dan beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dan wafat pada tahun 68 Hijriah, dan umur beliau ketika wafat sekitar 85 tahun. Silakan buka di halaman 184. "Qauluhu kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila Hunain." Adapun di dalam hadis disebutkan kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Hunain. Wa fi hadis Amr bin Auf wa huwa 'inda ibni Abi Hatim wa ibni Ad-Mardawi wa At-Tabarani qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawm al-fath wa nahnu alfun wa nayib hatta idza kunna bayna Hunain wa Ta'if al-hadis. Di dalam hadis dari sahabat Abi Amr bin Auf, dan ini ada dalam riwayat Imam Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Mardawi, Imam At-Tabarani, bahwa disebutkan riwayat kami berperang bersama Rasulullah SAW pada penaklukan kota Mekah, dan jumlah kami waktu itu 1000 lebih. Nah, ini menunjukkan mereka jumlahnya waktu itu banyak. Dan ketika kami berada di daerah Hunain, antara Hunain dengan Taif, ya, ini menunjukkan bahwa kejadian ini terjadi antara daerah antara Hunain dengan Taif, dan jumlah mereka waktu itu banyak. Jumlah mereka waktu itu banyak, yaitu sekitar 1000 lebih. Qauluhu wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufr ay qaribu ahdina bil kufr, maksudnya kami baru masuk Islam, mas sangat dekat dengan kekufuran. Kami baru masuk Islam, sangat dekat dengan kekufuran. Dalilun ala anna ghairahum mimman taqaddama islamuhu min as-sahabati la yajhalu hadha. Ini bukti bahwa selain mereka dari sahabat yang sudah lama masuk dalam agama Islam, tidak bodoh akan hal ini, ya, mengetahui akan hukum hal ini. Berarti yang bertanya ini orang-orang yang hanya baru masuk Islam saja. Adapun yang sudah masuk Islam tidak melakukan ini. Wa annal muntaqila minal batil alladhi i'tadahu qalbuhu la ya'manu an yakuna fi qalbihi min tilkal 'adah dzakarahul musannifu rahimahullah. Dan bahwasanya orang yang baru berpindah dari kebatilan, yang kebiasaan hatinya dengan hal tersebut, tidak merasa aman, ya, hatinya dengan kebiasaan tersebut, tidak merasa aman hatinya dengan kebiasaan tersebut. Ini disebutkan oleh siapa? Oleh penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, jadi maksudnya adalah bahwa orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang baru bertaubat, biasanya hatinya masih terpaut sedikit-sedikit dengan apa yang sudah menjadi kebiasaannya sebelum dia masuk Islam, sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapati ada sebagian orang yang katanya sudah berhijrah, akan tetapi dia susah untuk susah untuk meninggalkan yang terdahulu karena sudah menjadi kebiasaannya, karena sudah menjadi kebiasaannya. Taib. Qauluhu walil musyrikina sidratun ya'qufuna indaha, dan orang-orang musyrik memiliki sebatang pohon sidr yang mereka beriktikaf di sekitar pohon tersebut. Al-uquf huna al-iqamah ala syai fil makan. Al-uquf di sini maksudnya adalah dia berdiam di tempat tersebut. Dia berdiam di tempat tersebut. Wa minhu qawluhu al-Khalil alaihi salam, ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun. Dan ini seperti yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 52, yaitu ketika perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, kenapa berhala-berhala ini kalian i'tikafi, yaitu kalian berduduk-duduk di sekitarnya, melazimi berhala-berhala ini. Wa kana uquful musyrikin 'inda tilka sidrah tabarrukan biha wa ta'dhiman biha. Dan kebiasaan orang-orang musyrik beriktikaf di pohon bidara tersebut adalah untuk mengambil berkah dari pohon tersebut, untuk mengagungkan pohon tersebut. Wa fi hadis Amr, dan di dalam hadis Amr radhiyallahu anhu, kana yunatu bihas silah fasummiyat dhatu anwat. Maka orang-orang tersebut menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut, maka akhirnya dinamakan dengan dhatu anwat. Dhat pohon yang ada gantungan-gantungannya untuk menggantungkan sesuatu dari benda-benda. Wa kana tu'badu min dunillah, dan pohon ini diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan orang-orang musyrik, mereka mempunyai pohon bidara yang mana mereka i'tikaf di sekitar pohon tersebut sebagai bentuk mengambil berkah dari pohon tersebut, sebagai bentuk pengagungan terhadap pohon tersebut. Dan mereka juga menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut. Maka akhirnya pohon tersebut dinamai dengan Dhatu Anwab, pohon yang banyak gantungan-gantungannya. Untuk apa? Agar pedangnya manjur saat berjihad. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillahu ayyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Wa yanutuna biha aslihatahum yu'alliqunaha 'alayha bil barakah. Bahwa kemudian mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Maksud daripada menggantungkan maksudnya adalah mengambil berkah. Jadi pohon tersebut diambil berkahnya, ya, diharapkan berkahnya, memberikan berkah kepada pohon tersebut. Qultu fa fi hadza bayanun anna ibadatahum laha bitta'azzum bitta'zimi wal'uqufi wattabarruki wa bihadhihi al-umuri ats-tsalatsati 'ubidatil asjar wa nahruha. Aku berkata, dan di dalam ini terdapat penjelasan bahwa mereka beribadah kepada pohon tersebut dengan cara mengagungkan pohon tersebut, beriktikaf di sekitar pohon tersebut, dan mengambil kebaikan-kebaikan atau bertabarruk dari pohon tersebut, ya. Wa bihadhil umur as-salasah, dengan tiga perkara ini maka pohon-pohon akhirnya diibadahi. Qauluhu faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhat anwaq. Di dalam hadis disebutkan, wahai Rasulullah, orang-orang yang baru masuk Islam itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah untuk kami pohon yang kami menggantungkan senjata-senjata kami di pohon tersebut, yang kami menggantungkan senjata-senjata kami di pohon tersebut. Qala Abu Sa'adat, sa'aluhu an yaj'ala lahum mithlaha fanahahum an dalik. Yang artinya, Abu Sa'adat rahimahullah berkata, yang maksud daripada mereka minta dijadikan pohon yang bisa menggantungkan senjata-senjata mereka, mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuj'al lahum, agar dijadikan untuk mereka seperti pohon tersebut. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang akan hal itu, ya. Wa anwaq jam'u nawab, dan yang disebut dengan anwaq kan disebut dhatu anwaq. Pohonnya disebut dengan nama Dhatu Anwab, pohon yang memiliki anwab. Anwab artinya jamak daripada naut. Wahuwa masdarun sumnya bihil manut. Dan dia adalah bentuk predikat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang digantung. Dhanu anna hadha amrun mahbubun indallah wa qasadu taqarruba bihi. Mereka mengira bahwa ini perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seperti itu. Wa illa fahum ajallu qadran min an yaqsudu mukhalafata rasul an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak menginginkan untuk bermaksud menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi mereka mengira, karena kan baru masuk Islam, mereka mengira bahwasanya hal ini ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu penulis mengatakan qauluhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan Allahu akbar. Ini maksudnya adalah sebagai lafaz sebagai perkara yang apa ya, yang besar gitu, bahwa permintaan mereka agar dijadikan sebagai sebuah pohon untuk diambil berkahnya, ini permintaan yang berat dan besar, bukan permintaan sembarangan dan menyelisih akidah ya. Makanya Rasulullah SAW bertakbir Allahu Akbar. Wa fi riwayah subhanallah, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW memuji Allah, mensucikan Allah subhanallah. Biasanya ucapan subhanallah untuk ucapan menyanggah hal-hal yang bertentangan dengan tauhid ya, subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah atas apa yang telah mereka syirikan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya, ataupun Allahu Akbar adalah ucapan takjub atas sesuatu. Baik. Wal muradu ta'zimullah ta'ala wa tanzihuhu 'anil syirki bi ayyi naw'in kana mimma la yajuzu an yutlaba aw yuqsada bihi ghairullah. Dan yang dimaksud adalah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mensucikan Allah dari kesyirikan ini dengan macam-macam jenisnya, sebab dari yang tidak diperbolehkan untuk diminta dan dimaksud kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika Rasulullah SAW menyebutkan subhanallah atau menyebutkan Allahu Akbar, ini salah satu tujuannya adalah untuk mensucikan Allah dari permintaan yang telah mereka minta tersebut, karena dalamnya mengandung kesyirikan, yaitu bertabarruk dengan pohon, dengan batu atau yang semisalnya. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasta'milu at-takbira wat-tasbiha fi halit ta'jub. Dan adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sering memakai takbir, tasbih pada keadaan takjub. Ta'ziman lillahi wa tanzihan lahu. Ini merupakan pengagungan untuk Allah dan pensucian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Iza sumi'a min ahadin ma la yaliqu billah mimma fihi hadmun lirububiyyah awil hilahiyyah. Jika terdengar dari seseorang sesuatu yang tidak pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya terdapat pertentangan terhadap tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Jadi ucapan Allahu Akbar, ucapan subhanallah untuk mensucikan Allah dari apa-apa yang kurang, dari apa-apa yang buruk ya. Bismillah. Baik. Kemudian setelah itu penulis mengatakan qauluhu innaha sunan. Ucapan beliau adalah innaha sunan. Innaha sunan maksudnya adalah ini kebiasaan. Penulis mengatakan bidhammis sin ai al-turuq, yaitu dengan cara innaha sunan, dengan memberikan harakat pada huruf sin. Memberikan harakat pada huruf sin. Yang dimaksud adalah al-turuq, yaitu kebiasaan-kebiasaan. Kemudian di dalam hadis disebutkan qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Sebagaimana banu Israel berkata kepada Nabi Musa, jadikanlah untuk kami Tuhan yang disembah sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan sembahan. Syibuhu maqalatihim hadhihi biqauli bani Israel, atau syabbaha maqalatahum hadhihi biqauli bani Israel. Maksudnya adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyamakan ucapan Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu yang baru masuk dalam agama Islam dengan ucapan bani Israel kepada Nabi Musa. Bijami'in anna kulla talabin anna kullan talaba an yuj'ala lahu ma ya'lahuhu wa ya'buduhu min dunillah ya. Dan yang menyamakannya adalah setiap dari Bani Israel ataupun dari sahabat Nabi Muhammad SAW meminta untuk dijadikan baginya Tuhan yang diibadahi selain Allah SWT. Wa in ikhtalafal lafzan, meskipun perbedaan dua lafaz. Fal makna wahid, maka maknanya satu. Fataghyirul ism la yughayyirul haqiqah, maka perbedaan nama tidak merubah hakikat. Perbedaan nama tidak merubah hakikat. Ini ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Kemudian yang jadi yang dimaksud gini kan, maksudnya apa? Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pohon bidara sebagai untuk ditabarruki, sebagaimana orang-orang kafir Quraisy mereka mempunyai pohon yang ditabarruki. Nah, permintaan Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tujuannya adalah ini sama dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana Bani Israel meminta kepada Nabi Musa agar dijadikan Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dua keadaan ini sama, ya, sama-sama minta agar dijadikan untuk Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ahibati fillah afanillahu iyyakum, fa fihi al-khawfu minasy-syirk. Dan di dalamnya terdapat rasa takut terhadap kesyirikan. Wa annal insana qad yastahsinu syai'an yadhunnu annahu yuqarribuhu ila Allah. Dan bahwasanya manusia mengira baik sesuatu, dia mengira bahwa ya, ini adalah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ab'adu ma yab'aduhu min rahmatih wa yuqarribuhu min sakatih. Padahal itu jauh, malah menjauhkan dari rahmat Allah dan mendekatkan kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ya'rifu hadha ala al-haqiqah illa man arafa ma waqa'a fi hadhihi al-azman min kathirin min al-ulama wal-ubbad min ma'a arbabil kubur. Dan tidak ada yang mengetahui ini secara hakikat kecuali orang-orang yang mengetahui apa yang terjadi di zaman ini dari kebanyakan para ulama, ahli ibadah yang dekat dengan orang-orang yang menyembah kepada kuburan. Minal ghuluwi fiha wa sarfi jullul ibadati jullil ibadati laha, yaitu berupa sikap terlalu berlebih-lebihan kepada kuburan dan memalingkan sebagian besar ibadah kepada kuburan tersebut. Wa yahsibuna annahum ala syai' wa huwa adzambul ladzi la yaghfiruhu Allah. Dan mereka mengira bahwa mereka telah melakukan ibadah yang bagus, padahal itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dari penulis di sini adalah bahwa tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali orang-orang yang memperhatikan zaman, di mana sebagian orang, bahkan mereka ahli ibadah, bahkan mereka para ulama, yang sangat terlalu berlebihan mengagungkan kuburan-kuburan, ya, mengagungkan kuburan-kuburan, yang mana akhirnya mereka berdoa kepada orang yang dikubur tersebut, meminta, bertawakal, minta madad-madad kepada orang yang dikubur tersebut, ya. Nah, mereka mengira bahwasanya mereka sedang melakukan ibadah yang agung, padahal mereka sedang melakukan dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kesyirikan, karena memalingkan ibadah kepada selain Allah atau menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penulis mengatakan, ahibati fillah afanillahu iyyakum, Qala al-hafidhu Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail al-Syafi'i al-ma'ruf bibni Abi Syamah fi kitabi al-bid'ah wal-hawadith. Al-hafidh Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail al-Syafi'i yang dikenal dengan Ibnu Abi Syamah di dalam kitab beliau al-bid'ah wal-hawadith. Wa min hadzal qismi aidan ma qad amma al-ibtila'u bihi min tazyin asy-syaitani lil-'ammah. تخليط كل حيطان والعمد وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكى لهم حاكم أو يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضجيعهم لفرائض الله تعالى وسننه ويظنون أنهم متقربون بذلك ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم وفيعظمونها ويرجون الشفاعة لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها وهي من عيون وشجر وحائط وحجر وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب توما والعمود المخلق داخل باب الصغير والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث انتهى. Kemudian penulis membawakan perkataan Al-Hafidz Abdurrahman Abu Muhammad. Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Asy-Syafi'i, Abdurrahman bin Ismail Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Ibnu Abi Syamah di dalam kitabnya Al-Bid'ah wal Hawadits, yaitu perkara-perkara bid'ah dan perkara yang mengada-ngada. Beliau mengatakan termasuk dari bagian ini, yaitu bagian bertabaruk dengan batu-batu pepohonan adalah juga apa yang telah tersebar, ya, keburukan dengannya berupa pengindahan syaitan terhadap orang-orang umum yang banyak, seperti misalkan meletakkan atau mengagungkan dinding-dinding dan juga tiang-tiang, ya, ataupun melampaui tempat-tempat yang khusus di setiap daerah, yang mana ada seorang yang bercerita kepada mereka bahwa dia melihat di dalam mimpinya, dan orang ini dikenal dengan kesalihan dan juga kewalian. Maka akhirnya mereka melakukan itu dan mereka selalu menjaganya agar tidak hilang kebiasaan tersebut, padahal mereka tidak menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan sunnah-sunnah. Artinya begini, ada kebiasaan-kebiasaan orang, ya, dari mengagungkan pohon, kemudian menghiasi dinding-dinding, memberikan lampu-lampu padanya, ya. Alasannya yang melakukan ini adalah orang yang bermimpi saja, mimpi bahwa saya dan orang ini orang saleh gitu ya, dianggap saleh, dan mimpi bahwasanya dia melihat pohon-pohon seperti itu diberikan pengagungan, diberikan lampu-lampu, dinding-dinding dan seterusnya. Padahal cuma mimpi. Maka orang-orang pun melestarikan hal tersebut. Nah, ini perbuatan. Disertai lagi dengan mereka menyia-nyiakan, melalaikan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang ada dalam syariat Islam. Wa yadhunnuna annahum taqarribuna bidzalik. Dan mereka mengira bahwasanya mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal itu. Jadi, ada kadang-kadang perkara-perkara yang belum ada dalilnya. Hanya dalilnya mimpi. Akhirnya diagungkan perkara tersebut, akhirnya dimuliakan perkara tersebut, ya. Dan akhirnya dianggap bahwa memuliakan itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Nah, apa yang terjadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Kemudian mereka berlebih-lebihan sampai kepada mengagungkan tempat-tempat tersebut di dalam hati mereka. Terus mereka agungkan. Mereka berharap kesembuhan ya dari penyakit-penyakit mereka. Mereka juga berharap dengan mengagungkan tempat-tempat tersebut bisa melunaskan hajat-hajat mereka. Bernazar di tempat-tempat tersebut ya. Tempat-tempat tersebut seperti mata air, kemudian pohon, kemudian dinding, kemudian batu. Nah, seperti itu. Jadi itu bisikan syaitan. Jadi padahal sumbernya cuma mimpi, ya, bukan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Dan di kota Damaskus dari perkara-perkara tersebut terdapat beberapa perkara. Ya. Seperti misalkan awinatul humma, yaitu orang yang tempat yang bisa dianggap bisa menyembuhkan orang yang kena panas di luar pintu toma. Kemudian tiang ya di dalam pintu as-saghir, yang pintu yang kecil. Kemudian juga pohon yang terlaknat di luar bab nasr, pada jalan pada samping jalan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk memotong-motong hal-hal tersebut dan menghancurkan hal-hal tersebut. Maka kata Imam Ibnu Abi Syamah, alangkah samanya hal-hal tersebut dengan pohon-pohon zatu anwar. Alangkah samanya pohon-pohon tersebut dengan pohon-pohon zatu anwar. Ya. Baik. Wa dzakara Ibnu Al-Qayyim rahimahullah nahwa ma dzakarahu Abu Syamah. Dan Imam Al-Qayyim rahimahullah juga menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Abu Syamah. Tsumma qala. Kemudian Imam Al-Qayyim berkata, "Fama asra'a ahlu syirki ila ittikhadzil awthan min dunillah walau kanat ma kanat." Alangkah segeranya orang-orang yang melakukan kesyirikan mengambil berhala-berhala di sisi selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaannya. Wa yaquluna inna hadha al-hajar wa hadhihi syajarah wa hadhihi al-ain taqbalu al-nazar aw taqbalu al-ibadah min dunillah. Dan mereka mengatakan bahwa pohon ini, batu ini, mereka ataupun mata air ini menerima nazar, yaitu maksudnya menerima ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa inna an-nazra ibadah wa qurbah yutaqarrabu biha an-naziru ila al-manzuri lahu. Sesungguhnya bernazar itu adalah ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mendekatkan diri kepada Allah kepada yang dinazari. Wa sayati ma yata'allaqu bi hadzal bab inda qouli ta'ala Allahumma la taj'al qabri inda qoulihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma la taj'al qabri wa sanan yu'bad. Dan insyaallah akan datang apa yang berkaitan dengan bab ini ketika sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya keadaan orang-orang musyrik dahulu seperti Bani Israel kepada Nabi Musa yang meminta dijadikan sebuah Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan, dan juga keadaan para sahabat yang baru masukkan Islam yang meminta agar mereka memiliki pohon untuk bertabaruk dengan pohon tersebut sebagaimana orang-orang musyrik memiliki pohon, maka ini jugalah yang terjadi di zaman-zaman terakhir ini, yaitu mereka menjadikan pohon, batu, mata air, sungai sebagai yang dianggap mendatangkan barokah, bisa ditabarruki, ya, bisa ditabarruki. Mereka beribadah pada pohon tersebut, mereka bernazar pada pohon tersebut. Seperti kalau saya sembuh, saya bernazar ingin bermalam di pohon A, ingin bermalam di mata air B, ingin bermalam di kuburan C, dan seterusnya. Jadi mereka jadikan hal-hal tersebut sebagai bentuk untuk bernazar. Ya, padahal nazar tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu penulis mengatakan wa fi hadhihi al-jumlati min al-fawaid anna ma yaf'aluhu man ya'taqidu fil asjar wal qubur wal ahjar min at-tabarruki biha wal 'uqufi 'indaha wal dhabhi laha huwa asy-syirk ولا يغتر بالعوام والطعام ولا يستبعد قول الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة. Dan dari di dalam lafaz ini terdapat faedah-faedah, yaitu bahwa apa yang dilakukan orang yang meyakini bahwa pohon-pohon, kuburan-kuburan, batu-batuan, ya, tabarruk, boleh ditabarruki, diambili berkah padanya, dan beriktikaf di sekitarnya, dan menyembelih, ya, di sekitarnya, atau menyembelih untuknya, ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Jadi, meyakini bahwa pohon-pohon, kuburan-kuburan, bebatuan, ya, boleh ditabarruki dengannya, dan boleh beriktikaf di sisinya, dan boleh menyembelih karenanya, maka ini adalah kesyirikan. Maka tidak diperbolehkan seseorang tertipu dengan yang awam, dengan yang terjadi banyak di tengah orang-orang. Dan ini tidak jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kesyirikan akan terjadi di tengah umat ini. فَإِذَا كَانَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ظَنُّوا ذَلِكَ حَسَنًا فَطَلَبُوهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ فَقَوْلِ بَنِي إِسْرَائِيلِ اِجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَا فَكَيْفَ لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ هُوَ دُونَهُمْ فِي الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ بِأَضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ مَعَ غَلَبَةِ الْجَهْلِ وَبُعْدِ الْعَهْدِ بِآثَارِ النُّبُوَّةِ. Artinya, apabila sebagian sahabat mengira bahwa itu baik, dan mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga akhirnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada mereka bahwa ini seperti perkataan Bani Israel yang mereka berkata, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan yang diibadahi. Sebagaimana mereka memiliki Tuhan yang diibadahi. Maka bagaimanakah, terlebih lagi maksudnya begitu, tidak tertutup atas orang yang di bawah mereka kedudukannya dalam perihal ilmu kemuliaan, yang mana orang-orang setelah para sahabat lebih lagi berlipat-lipat kedudukannya di bawah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, disertai dengan banyaknya kebodohan, jauhnya zaman dari zaman kenabian. Bahkan khafiya alaihim adzaimu syirk, tersembunyi dari mereka syirik-syirik yang besar fil ilahiyah war rububiyah, di dalam perkara ketuhanan dan juga di dalam perkara kekuasaan. Fa aktsaru fi'luhu wattakhadhuhu qurbah. Maka akhirnya mereka memperbanyak perbuatan tersebut dan menjadikannya sebagai qurbah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, kalau para sahabat saja tidak sanggup untuk masih bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hal ini boleh atau tidak, dan mereka mengira bahwasanya ini baik, maka apalagi orang-orang yang kedudukannya di bawah para sahabat. Jadi akhirnya itulah yang terjadi. Menganggap bahwa bertabaruk dengan pohon baik, bertabaruk dengan kuburan baik, bertabaruk dengan bebatuan baik, bertabaruk dengan dinding-dinding baik, karena para sahabat saja mengira itu baik. Apalagi orang yang kedudukannya ilmunya, keutamaannya di bawah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, disertai lagi dengan banyaknya kebodohan tentang tauhid, disertai lagi dengan jauhnya zaman dengan zaman kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibati fillah afanillahu iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Bahkan tertutup dari orang-orang yang kedudukannya di bawah para sahabat bahwa itu adalah syirik besar. Syirik besar di dalam perkara ibadah, syirik besar dalam perkara rububiyah. Ya, ini dia. Maka ini yang harus patut dipahami baik-baik. Sekelas sahabat saja mengira bertabaruk dengan pohon baik gitu. Apalagi orang-orang yang kedudukannya, ilmunya di bawah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi itulah yang terjadi, bahwasanya akhirnya banyak orang-orang yang bertabaruk dengan pohon, dengan bebatuan, dan akhirnya beribadah kepada pohon tersebut, beribadah kepada batu tersebut, dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa fiha anna al-i'tibar fil ahkam bil ma'ani la bil asma. Dan di dalam kisah ini atau di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa yang menjadi ukuran adalah yang menjadi ukuran dalam hukum adalah makna-makna yang terdapat di dalamnya, bukan nama-nama. Ya, namanya mungkin beda, entah itu tabarruk, entah itu tawassul, entah itu apa. Yang paling utama adalah maknanya apa? Apakah di sana terdapat meminta, berdoa, ya, minta kebaikan, minta madad, kekuatan, minta kepada selain Allah atau tidak? Namanya apa saja yang dinamai dengannya? Nah, ini dia. Walihada ja'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam talabatahum ka talabati bani Israel. Oleh sebab itulah mereka ja'alan nabiyyu. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan permintaan mereka seperti permintaan bani Israel. Walam yaltafit ila kaunim sammauha dzata anwar. Dan Nabi Muhammad SAW tidak menoleh kepada mereka yang menamainya dengan dzatu anwar. Fal musyriku musyrik wa in samma syirkahu ma sammahu. Orang musyrik itu tetap saja dia musyrik meskipun dia menamai selain dengan nama kesyirikan. Kaman yusammi du'a al-amwat wa dzabh wa an-nazar lahum wa nahwa dzalika ta'dhiman wa mahabba fa inna dzalika huwa syirk wa in sammahu ma sammahu wa qis 'ala dzalik. Seperti seorang yang menamai berdoa kepada orang yang sudah mati, menyembelih untuk orang yang sudah mati, bernazar kepada orang yang sudah mati, dan yang semisalnya sebagai bentuk pengagungan dan rasa cinta kepada orang yang sudah mati tersebut, maka ini adalah kesyirikan apapun namanya. Dan juga ukur hal tersebut dengan perbuatan-perbuatan lainnya. Ada orang berdoa kepada orang yang sudah mati, minta tolong kepada orang yang sudah mati, ya fulan, wali fulan, madad, madad, ya Husain, madad, madad. Ya, ini berdoa kepada orang yang sudah mati. Ya. Meskipun mereka menamai inilah pengagungan terhadap Husain, ini rasa cinta terhadap orang yang sudah mati tersebut, sebagai rasa cinta kepada wali tersebut, ya, maka apapun mereka menamai, kalau seandainya maknanya sama dengan kesyirikan, maka berarti dia kesyirikan apapun namanya. Dan ukurlah semuanya dengan seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Karena sebagian orang ada yang mengatakan bahwa kami ketika minta kepada wali-wali saleh yang sudah meninggal tersebut bukan sedang beribadah kepada wali-wali saleh yang sudah meninggal tersebut, tetapi sedang bertawassul kepada wali-wali saleh yang sudah meninggal tersebut. Bahwa kita katakan bagaimana? Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Apakah ada permintaan? Ya. Misalkan wali saleh fulan yang sudah meninggal, selamatlah kami. Wali saleh fulan yang sudah meninggal, berilah kami rezeki. Wali saleh fulan yang sudah meninggal, kami datang minta madad kepada engkau. Maka kalau seandainya yang seperti itu terjadi, maka berarti dia berdoa kepada selain Allah. Dan itulah kesyirikan. Apapun namanya, mau namanya tawassul, mau namanya rasa cinta, mau namanya mahabbah, mau namanya pengagungan terhadap orang saleh yang sudah meninggal. Karena perbuatannya, itulah maknanya. perbuatannya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan doa adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami beribadah, hanya kepada kamu kami minta pertolongan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepada-Ku, maka niscaya Aku kabulkan bagi kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fad'uuhu mukhlishan lahud-din. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, hanya untuk agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah dalam menegakkan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang menjadi ukuran adalah maknanya, bukan namanya. Namanya bisa dirubah-rubah, tetapi makna hakikat perbuatannya bagaimana. Kalau sampai ada proses penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, atau proses pemindahan ibadah, pemalingan ibadah kepada selain Allah, maka itu kesyirikan. Mau dinamakan itu tawassul, mau dinamakan itu istighatsah, mau dinamakan itu rasa cinta, pengagungan terhadap orang-orang saleh, maka bukan yang itu yang menjadi ukuran, tetapi yang menjadi ukuran adalah perbuatan dan hakikat dari perbuatan tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian penulis mengatakan, qauluhu la tarkabunna sunana man kana qablakum, atau sanana man kana qablakum. Nah, artinya sungguh kalian akan benar-benar mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Bidhammil muwahhadah wa dhammis sin. Muwahhadah maksudnya latarkabunna. Ba-nya dikasih dhammah. Sin-nya juga dikasih dhammah. Sunana man kana qablakum. Sunana artinya adalah turuqahum wa manahijahum. Jalan mereka, kebiasaan mereka. Waqad yajuzu fathassin, ya fathussin alal ifrat ay tariquhum. Boleh dikasih fathah pada huruf sin. La tarkabunna sanana man kana qablakum. Maksudnya adalah jalan mereka. Wa hadha khabarun sahih wal waqi'u min katsiri hadhihi al ummati yashhadu lahu. Dan ini adalah kabar Nabi Muhammad SAW yang benar, dan apa yang terjadi di kebanyakan umat ini menunjukkan akan hal tersebut. Jadi itu yang terjadi di dalam kebanyakan umat ini. Wa fihi alima atau alamu min alamun min alamin nubuwah min annahu waqa'a kama akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini terdapat tanda dari tanda-tanda kenabian bahwasanya terjadi sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fil hadithi annahyu anit tashabbuhi bi ahli al-jahiliyah wa ahli al-kitab fima kanu yaf'alunahu illa ma dalla ad-dalilu ala annahu min syariati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis terdapat larangan dari menyerupakan diri terhadap orang-orang jahiliyah dan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani di dalam apa saja yang mereka lakukan, ya, menyerupai mereka kecuali yang ditunjuki oleh dalil bahwa hal tersebut termasuk dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini diperbolehkan. Jadi tidak boleh menyerupakan diri dengan kebiasaan kaum jahiliyah dan juga kaum ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, kecuali yang dibolehkan dalam syariat Islam. Kemudian penulis mengatakan qaulul musannifi rahimahullahu taala, atau qala al musannifu rahimahullahu taala, wa fihi tanbih ala al masail al qabr. Di dalamnya terdapat peringatan keras terhadap permasalahan-permasalahan kuburan. Amma man rabbuka fawadhih wa amma man nabiyyuka fa min ikhbarihi bi amba'il ghaib wa amma ma dinuka fa min qawlihi ij'al lana ilahan. Di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan dalam kubur, yaitu siapa Tuhanmu, maka ini jelas. Siapa nabimu, maka ini termasuk dari pengabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perkara ghaib. dan siapa agamamu, maka ini dari perkataan mereka, jadikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Maksudnya adalah bahwa di dalam kubur nanti akan ditanya hal-hal tersebut. Maka hati-hati, jangan sampai seseorang salah dalam menjawab saat terjadi fitnatul qabr, pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Wa fihi anna al-musyrika la budda an yaqa'a fi hadhihi al-ummah khilafan liman idda'a khilafu dhalik. Dan di dalam perkara ini terdapat pelajaran bahwa kesyirikan pasti terjadi di tengah umat ini. Ini adalah menyelisih bagi siapa yang mengatakan bahwa tidak terjadi lagi kesyirikan di tengah umat ini. Kesyirikan pasti terjadi di tengah umat ini setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi al-ghadabu 'inda at-ta'lim fa anna ma dhamma Allahu bihi al-yahud wan nasara fa innahu qalahu lana linahdharahu qala al-musqalahu al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa boleh marah saat mengajar, boleh marah saat mengajar, dan bahwasanya apa yang dicela oleh Allah terhadap kaum Yahudi dan Nasrani, maka sesungguhnya itu diucapkan untuk kita agar kita menjauhinya. Sesungguhnya itu diucapkan untuk kita agar kita menjauhinya. Baik. Kemudian terdapat lagi wa amma madda'ahu ba'dhu mutaakhirin min annahu yajuzu tabarruk bi atharis salihin famamnu'un min wujuhin. Adapun apa yang disangka oleh sebagian orang-orang generasi terakhir bahwa boleh bertabarruk dengan bekas orang-orang saleh, maka ini terlarang dari beberapa sisi. Jadi sebagian orang berpendapat bahwasanya boleh bertabaruk dengan orang-orang saleh, seperti misalkan air minum ini diminum oleh seseorang yang saleh, yang dianggap wali, kemudian setelah itu mereka berebut untuk meminum air tersebut. Ya, ini namanya bertabaruk dengan bekas-bekas orang-orang saleh. Maka ini terlarang dari beberapa sisi. Yang pertama, an-nasabiqin al-awwalin min al-sahabati wa man ba'dahum lam yakunu yaf'aluna dhalika ma'a ghairi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang-orang di generasi pertama dari para sahabat dan setelah mereka, mereka tidak melakukan hal tersebut kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la fi hayatihi wala ba'da mautihi. Baik itu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup atau sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya hal itu baik, niscaya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in akan lebih dahulu melakukannya sebelum kita. Wa afdalu sahabati Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ala wa Ali radhiyallahu anhu. Dan sebaik-baik sahabat adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Waqad syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi man syahida lahu bil jannah. Mereka sudah disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah penghuni surga. Wa man fa'alahu wa ma fa'alahu ahadun minas sahabati wat tabi'in ma'a ahadiha min haula'is sadah. Dan seorang sahabat pun dan para tabi'in pun tidak pernah bertabarruk dengan salah satu dari manusia-manusia terbaik tersebut, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Wala fa'alahu tabi'un ma'a sadatin. Dan para tabi'in tidak juga melakukan tabarruk dengan bekas orang-orang saleh mereka. Fil ilmi wad-dini wa humul uswa. Padahal mereka adalah orang-orang yang mulia di dalam ilmu, dalam beragama, dan mereka adalah contoh teladan. Fala yajuzu an yuqasa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadun minal ummati. Maka tidak diperbolehkan dianalogikan atas Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang pun dari umat ini. Tidak boleh disamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan seorang pun dari umat ini. Walin nabi sallallahu alaihi wasallam fi halil hayati khasa'isu katsiratun la yasluhu an yusharikahu fiha ghairuhu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki di dalam kehidupan beliau saat beliau masih hidup kekhususan-kekhususan yang begitu banyak, tidak pantas seorang pun mengikutinya selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal tersebut. Maka tidak bisa disamakan Rasulullah SAW dengan selain beliau. Artinya begini, saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, maka para sahabat bertabaruk dengan bekas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bekas air wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertabaruk dengan hal-hal tersebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu hanya dilakukan kepada Rasulullah SAW, tidak bisa dikiaskan, dianalogikan kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak pernah melakukannya kecuali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah melakukan kepada sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Padahal mereka adalah makhluk-makhluk terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak pernah juga melakukannya kepada para pemimpin-pemimpin dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka di sana ada hal yang khusus dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Nah, kemudian setelah itu penulis mengatakan, wa minha anna fil man'i an dzalika saddan lidz-dzari'ati kama la yakhfa. Dan di termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, bahwasanya itu adalah bentuk penutup sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Artinya kalau ditutup pintu itu, bertabaruk dengan sesuatu yang dianggap baik, kalau ditutup pintu itu, maka ini adalah menutup pintu yang menghantarkan kepada kesyirikan, yang menghantarkan kepada kesyirikan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini, dan dengan ini kita selesai membaca bab yang ke-9 insyaallah taala. Kita lanjutkan pada Rabu depan dengan membaca bab yang ke-10, bab maja'a fi dzabhi li ghairillah, bab tentang hukum menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan acara kepada Akhi Ari, hafizahullah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ustaz, terima kasih atas pelajaran serta bimbingannya yang telah Ustaz meluangkan waktu ini untuk menyampaikan pembahasan yang begitu bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda ingin bertanya seputar pembahasan ini di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, bagaimana hukumnya menggunakan daun tanaman bidara untuk ruqyah atau pengobatan atau pengusiran makhluk halus yaitu jin? Apakah diperbolehkan atau tidak? Jazakallahu khairan untuk pencerahan dan ilmunya. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa anwala. Sebenarnya saya dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki belum mendapati dalil khusus tentang daun bidara bahwasanya dia bermanfaat untuk meruqyah, dia bermanfaat untuk mengusir jin atau yang semisalnya. Tetapi daun bidara biasa digunakan untuk hal-hal tersebut berdasarkan suatu yang sudah teruji atau suatu yang sudah tercoba, dicoba. Ya, jadi secara dalil syar'i maka tidak didapati. Maka dia bukan sebab sesuai dengan syariat, tetapi dia sebab yang sudah teruji. Ya, seperti misalkan obat, itu bukan sebab sesuai dengan syariat karena tidak ada dalil obat sakit kepala adalah ini, enggak ada dalil syar'inya. Tetapi ada dalil secara kauni, dia adalah sebab yang sudah teruji, sudah tercoba, ya, kemudian bermanfaat. Nah, daun bidara juga demikian. Dia secara dalil syar'i dengan sependek pengetahuan saya belum ada dalil dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan penggunaan dalil penggunaan daun bidara tersebut. Tetapi dia secara kauni terbukti, seperti misalkan mandi dengan daun bidara agar seseorang terlepas dari penyakit ain, atau agar seseorang terlepas dari sihir, maka secara pembuktian bisa terjadi disertai dengan ruqyah-ruqyah syar'i. Wallahu a'lam. Naam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz, saya mempunyai bisnis fashion baju muslim dan saya membutuhkan manekin atau patung untuk dipakaikan baju-baju tersebut, di display gamis-gamisnya di manekin yang ada. Saya mempunyai manekin yang ada kepalanya dan ada yang tanpa kepala. Pertanyaannya, apakah manekin tersebut masuk dalam patung yang tidak boleh ada di dalam rumah? Sukun sat, jazakallahu khairan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Terdapat sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, alla tad'a timtharan illa tamastah au suratan illa alla tad'a suratan illa tamastah au timtharan illa sawaita. Janganlah kamu tidaklah kamu mendapati gambar kecuali kamu ratakan dengan tanah, atau berhala kecuali kamu hancurkan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis inilah yang menjadi sandaran bahwa tidak diperbolehkan seseorang memiliki patung berhala yang menyerupai, atau patung-patung yang menyerupai makhluk hidup. Termasuk dalamnya lukisan-lukisan yang menyerupai makhluk hidup. Nah, termasuk di dalamnya adalah manekin-manekin yang untuk pajangan. Maka jika diperlukan untuk memajang pakaian yang dia jual, maka pada saat itu tidak memerlukan kepala pada patung-patung pajangan untuk memajang pakaian-pakaian yang dijual tersebut. Kenapa? Karena setiap makhluk hidup pasti ada kepalanya, dan setiap makhluk hidup pasti ada matanya dan juga mulutnya. Maka ini dihilangkan insyaallah, setelah itu tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas saran dan nasihat yang bermanfaat. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pertanyaan Umu Gumaisho di Sumedang yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apakah dosa syirik yang dilakukan oleh orang tua bisa turun sama anaknya? Saya pernah menderita sakit telinga yang selalu kambuh dari kecil sampai setelah menikah. Ternyata sakitnya itu karena dulu sering diajak berobat ke dukun sama orang tua. Alhamdulillah biidnillah sekarang sudah sembuh. Akan tetapi anak saya sekarang sering sakit telinga. Apakah sakitnya anak saya itu karena dosa syirik neneknya dulu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. La tazru wazratun wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain. Itu adalah kaidah dalam agama Islam. Maka pada saat itu cucu tidak menanggung dosa kesyirikan sang nenek. Wallahu a'lam. Na'am. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Ahmad Zainuddin LC di kesempatan pagi hari ini. Silakan bisa masuk di line telepon 0218236543. Kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Dengan Hen. Di Jakarta. Silakan Bapak, pertanyaannya langsung saja. Nah, mungkin hampir sama dengan pertanyaan tadi Pak Ustaz, terkait dengan apa daun bidara, tapi saya pernah beli gelang ya di Arab gitu, yang gelang itu katanya dari kayu apa, saya lupa ya. Nah, itu katanya udah diberkahi oleh Allah sehingga dia bisa menghindarkan kita dari pengaruh jin atau setan gitu. Apa itu termasuk syirik atau gimana Pak Ustaz? Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus mengetahui dulu sebuah perkara, yaitu ada di dalam istilah ilmu akidah sebab syar'i dan sebab qadari. Sebab syar'i dini adalah sebab yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang dapat digunakan sebagai sebab untuk sesuatu. Seperti misalkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat penyembuh. Ini menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran dapat menjadi sebab untuk menyembuhkan penyakit. Ini yang disebut dengan sebab syar'i. Seperti juga misalkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fihi syarabun mukhtalifun alwanhu. Syarabun mukhtalifun alwanu fihi syifa'ul linnas. Di dalam perut lebah itu terdapat minuman, yaitu madu yang bermacam-macam warnanya dan dia adalah obat penyembuh. Ini juga menunjukkan bahwa madu adalah obat penyembuh berdasarkan sebab syar'i, karena disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kurma ajwah, kurma dari kota Madinah, dari tempat yang tinggi di awali di kota Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan la yadurruhu summun wala sihrun fi dzakar fi dzalikal yawm hatta yusbih." Yang artinya hatta yumsi. Yang artinya barang siapa yang sarapan pagi dengan 7 butir kurma ajwa, maka tidak terkena penyakit racun atau ke sihir apapun sampai dia masuk waktu malam. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, itu adalah sebab-sebab syar'i, karena disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai sebab untuk sesuatu. Di sana ada istilah sebab kauni qadari, sebab kauni qadari. Sebab kauni qadari adalah sebab yang sudah teruji, terbukti, ada jurnalnya, ada panitia yang bertanggung jawab atas hal tersebut, bahwasanya ini adalah sebab teruji dan terbukti. Seperti misalkan vaksin sudah teruji, terbukti dia menahan penyakit misalkan. Maka pada saat itu dia adalah sebab kauni qadari, maka boleh digunakan. Nah, apa yang bukan dari dua sebab ini, maka menggunakannya sebagai sebab, maka itu adalah kesyirikan asghar. Saya ulangi, apa yang bukan dari dua sebab ini, sebab syar'i dini atau sebab kauni qadari, jika menggunakannya, maka ini adalah perbuatan syirik asghar. Seperti sebagian orang membeli tasbih dan tasbih tersebut dinyatakan berasal dari kayu kukah. Kukah adalah kayu yang diyakini berasal dari tongkat Nabi Musa alaihi salam, dan diyakini bahwa dengan memakai tasbih tersebut atau mengalungkan tasbih tersebut, maka akan menjadi sebab jauh dari penyakit, tidak terkena sihir, kebal, panjang umur, atau yang lain-lainnya. Maka kita lihat apakah ini sebab syar'i? Tentunya tidak ada dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataukah sebab kauni qadari? Dan ini juga tidak ada. Berarti penggunaannya tersebut, perbuatannya adalah kesyirikan asghar, yaitu menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal dia bukan sebagai sebab, baik secara syar'i dini atau secara sebab kauni qadari. Nah, jika diyakini bahwasanya tasbih-tasbih tersebut bisa mengatur, mencipta, berkuasa, maka ini naik dari syirik asghar menjadi syirik akbar, karena dia sudah menyamakan selain Allah dalam hal ini tasbih kayu tersebut dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu mengatur, mencipta, berkuasa. Wallahu a'lam. Na'am. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan pencerahan yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya khususnya serta kita yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali masih di line telepon 0218236543. Kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Halo. Belum tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Ibu di siapa, di mana ini? Oh, ana Umu Resti dari Pekanbaru, Ustaz. Silakan pertanyaannya, Ibu. Oh, ya, gini Ustaz, ana mau nanya. Suami ana kan punya usaha grosir seropon melukis itu. Kan macam-macam gambarnya, Ustaz. Semua ada mensam bekroma makhluk, tapi bukan makhluk hidup, kartun-kartun semua kan, ada mata, ada itu. Nah, itu gimana hukumnya, Ustaz? Iya. Ana di Pekanbaru reseller terbesarnya sekarang gitu. Iya. Cuma itu nggak ada yang berupa makhluk hidup yang asli, cuma itu dari motif kartun-kartun semua, iya, gitu. Kartun-kartun. Iya. Saya paham. Terima kasih, Bu. Mohon penjelasannya ya, Ustaz. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asal hukumnya seorang muslim menjauhi gambar yang menyerupai makhluk hidup, baik itu pada gambar yang pada ada pada kaos, baju, atau pada kain, atau boneka-boneka yang menyerupai makhluk hidup. Apalagi di zaman sekarang dengan kemajuan teknologi yang sangat besar, yang sangat luar biasa maju, maka kadang-kadang mampu menciptakan boneka-boneka yang sangat mirip dengan makhluk hidup. Seperti kasus pada beberapa hari belakangan ini, ada beberapa figur publik yang mereka merawat boneka yang persis sekali dengan makhluk hidup. Maka ini diharamkan dalam agama Islam merawatnya. Ya, kenapa? Karena berarti dia membiarkan ada patung ataupun boneka yang sangat menyerupai makhluk hidup di dalam rumahnya atau di sekitar dirinya. Nah, begitu pula yang membuatnya, baik itu membuat gambar-gambar yang menyerupai makhluk hidup ataupun gambar-gambar yang memang foto dari makhluk hidup. Jadi itu ada beberapa masalah ya. Kita berbicara tentang masalah gambar dulu. Gambar, ada gambar yang umum seperti gambar pemandangan, gambar bangunan, gambar yang tidak ada makhluk hidupnya, maka ini tidak mengapa. Mau di kain, mau di kaos, mau di baju, tidak mengapa. Ya. Nah, yang bermasalah adalah gambar-gambar yang menyerupai makhluk hidup. Maka yang membuatnya ini termasuk dosa besar. Baik itu gambar pada kain atau kanvas ataupun patung-patung. Maka ini dosa besar dalam agama Islam. Lihat ya, dosa besar dalam agama Islam. Nah, entah agama lain, yang dalam agama Islam itu dosa besar. Karena Rasulullah SAW bersabda, asyadun nasi manzilatan yaumil qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling berat siksanya atau paling buruk siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang menggambar makhluk hidup. Dan salah satu siksanya kelak di akhirat adalah dia diperintahkan untuk meniupkan ruh pada makhluk hidup yang dia gambar tersebut. Baik itu digambarnya di kain, di kanvas, ataupun dia menjadi patung. Ya, maka dia akan diperintahkan untuk meniup ruh. Walaysa huwa binafikh. Dan Rasulullah SAW menyatakan dia tidak akan pernah bisa meniupkan ruh, karena dia tidak memiliki ruh. Dan itulah siksanya nanti pada hari kiamat. Ini bagi hukum bagi yang menggambarnya. Hukum bagi yang menggambarnya. Nah, di sana ada menggambar makhluk hidup seperti memfoto, memvideo sekarang. Maka ini wallahu alam dia tidak termasuk daripada hal tersebut. Dia tidak termasuk daripada hal tersebut. Kenapa? Karena dia sedang memfoto dan memvideo makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa merubah makhluk gambar saya, video saya sekarang seperti ini. Wujud saya seperti ini. Tidak disamakan, tidak diserupakan. Yang bermasalah adalah ketika terjadi penyerupaan, karena itu adalah bisikan syaitan dan langkah syaitan mengganggu manusia. Wala amurannahum falyubattikunna adhanal an'am wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Sungguh aku akan benar-benar menyuruh mereka untuk merubah penciptaan yang ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutalammisat wal mutafallijatil husn al mughayyirati khalqillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang tato dan minta ditato. Wanita-wanita yang mengerik alisnya dan minta dikerik alisnya. Wanita-wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan bukan untuk pengobatan, dan wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah. Nah, di dalam penggambaran ini terdapat perubahan ciptaan. Sedangkan dalam foto dan video dia tidak dalam terdapat perubahan dan penciptaan. Tetapi meskipun demikian, foto dan video tidak selayaknya diletakkan pada barang-barang yang seperti kain, seperti kaos. Maka ini lebih baik dijauhi. Apalagi nanti kain dan kaos tersebut dipakai untuk sholat, maka dijauhi, karena itu foto-foto bergambar makhluk hidup. Baik. Nah, adapun yang menjualnya, misalkan ada kaos, baju, kemudian ada yang menjualnya. Dan sebelum menjualnya, gambarnya lagi. Gambarnya mungkin ada gambar-gambar seperti anak-anak sekarang, misalkan tontonan-tontonan mereka adalah kartun-kartun. Nah, di dalam baju tersebut yang digambar adalah kartun-kartun itu, maka bagaimana? Maka wallahu alam, selama dia masih ada mata dan kepala, maka dia dinamakan makhluk hidup. Masih ada mata dan kepala, maka dinamakan makhluk hidup. Tetapi jika dihilangkan kepalanya, matanya, maka dia tidak dinamakan makhluk hidup. Berarti baik yang menggambar ataupun yang menjual baju, kaos, baju yang terdapat gambar-gambar tersebut, maka lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena dia berarti menjual hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam, karena gambar-gambar tersebut adalah gambar-gambar makhluk hidup, menyerupakan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya adalah adanya kepala. Karena setiap makhluk hidup pasti ada kepala. Ada kepala dan ada mata. Jika tidak ada itu, maka diperbolehkan untuk dijual. Wallahu alam. Nah. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Kami tunggu di telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Tambah Allah di Terenggalek, Jawa Timur. Silakan Pak, pertanyaannya disampaikan. Seperti ini Ustaz. Pada tahun 2001 anak saya kecelakaan. Ya, di Lampung. Setelah itu pada tanggal 1 Januari, itu 1 Januari kecelakaannya ya, Pak, sekitar jam 10. Dikecilkan dulu Pak volume televisinya, mohon maaf suaranya. Kembali lagi di monitor kami dalam menyimak pertanyaan Bapak, jadi tidak begitu bisa ditangkap dengan baik. Iya ya. Jadi kecelakaan pada tahun itu 2000 hari-harinya saya lupa. Kemudian satu hari setelahnya, besoknya itu begitu saya diberitahu, dikabari saya, anak saya itu angkatan lautan marinir, seorang marinir ya. Masih hujan. Pertanyaannya Bapak langsung saja ya, intinya pada waktu setelah diantarkan ke rumah, datang ke rumah kira-kira jam 11 itu dibuka, saya diberitahu keluarga disuruh melihat. Nah, pada waktu saya lihat itu, setelah dibuka saya lihat itu kok mulutnya itu menganga, maksudnya mengabukan menganga sebelumnya, tapi pada waktu bergerak mulutnya bergerak menganga begitu. Saya heran, belum pernah mendengar baru itu anak saya kok begitu. Apakah itu ada maksudnya, kalau maksudnya itu kan sudah mati. Apa ada maksud, ada maksud minta maaf pada saya bagaimana? Ya, cukup. Itu ada kesalahan pada saya sebelumnya. Pak, maksudnya ketika cukup. Bapak melihat mulutnya menganga ya? Iya, jadi ya. Bergerak menganga. Ya. Itu saya melihat sendiri, saya melihat. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya, pertanyaannya itu apakah bisa terjadi? Ya, terima kasih Pak. Sudah bisa kami pahami pertanyaan Bapak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Saya berduka dan mendoakan semoga anak Bapak senantiasa diberikan husnul khatimah, diampuni dosa, dilapangkan kubur, diberikan cahaya di dalam kuburnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu fardatan min hufarin nar. Semoga Bapak diberikan pahala yang besar atas musibah ini, semoga Bapak diringankan musibahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Adapun permasalahan bahwa anak tersebut ketika sampai di rumah lalu dibuka kain kainnya kembali, kemudian mulutnya bergerak menganga. Maka hal ini tidak menunjukkan apa-apa, tetapi kita masuk ke dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh jika dicabut maka akan diikuti oleh mulut, oleh mata maksud saya. Karena pencabutan ruh manusia itu dari sisi kepalanya. Dicabut dari sisi kepalanya. Nah, karena pencabutan tersebut adalah memerlukan kekuatan, maka ruh mengikutinya. Mata mengikuti ruh tersebut. Makanya tidak heran kadang ada sebagian orang yang dia dicabut nyawanya, kemudian matanya terbelalak dan diikuti oleh mulutnya. Makanya kita sebagai orang yang masih hidup diperintahkan untuk menutupkan matanya, kemudian jika mulutnya terbuka diperintahkan untuk diikat agar tidak terbuka mulutnya sehingga tidak nampak yang buruk dari si mayit tersebut. Jadi bukan berarti dia ingin sedang minta maaf kepada Bapak, tetapi berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa anak Bapak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah proses pencabutan ruh saja, wallahu alam. Naam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami akan bacakan dan nampaknya ini pertanyaan terakhir untuk di pertemuan kita di kesempatan pagi menjelang siang ini. Pertanyaan dari saudari atau Ummu Sahla di Tasik. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah bentuk tawasul yang dibolehkan bertawasul seperti kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan semisalnya orang-orang sholah yang lainnya, apakah hal ini dibenarkan atau tidak? Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Bertawassul artinya adalah mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh, seseorang bertawassul dengan amal saleh, dia bersedekah, kemudian dia berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Dia beristighfar, kemudian dia berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kedua orang tuanya. Dia beriman, kemudian dia berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Innana amanna faghfirna, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa kami. Itulah tawassul, mengerjakan amal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seperti seseorang menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat Allah yang ulia. Seperti misalkan ya Razzaq urzuqni, wahai yang maha luas rezekinya, berikanlah rezeki kepadaku. Ya Ghaffar ighfirli, wahai yang maha pengampun, ampunlah dosa-dosaku. Ya Rahman ya Rahim irhamni, wahai yang maha pengasih dan maha penyayang, rahmatilah aku, berilah kasihilah aku. Ini namanya bertawassul, yaitu menyebutkan, mengerjakan amal saleh berupa penyebutan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang ulia, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, berdoalah dengannya. Kemudian juga bisa meminta kepada orang saleh yang masih hidup dan sanggup untuk berdoa dan ada di dunia. Maka ini tidak mengapa seseorang berdoa meminta kepada orang yang masih hidup untuk berdoa, dan dia ada di dunia dan dia sanggup untuk berdoa. Ini termasuk daripada amal saleh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan tawassulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bertawassul dengan menjadikan seseorang yang sudah meninggal sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perbuatan yang mengada-ngada dalam agama Islam. Belum dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan imam yang empat. Belum dijadikan oleh Rasul contoh oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in dan imam yang empat bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup, yaitu menjadikan orang yang soleh masih hidup ini sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya beri contoh misalkan, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampaikanlah hajat saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini belum ada dari contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum ada dari contoh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan imam yang empat. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Nampaknya pertanyaan ini merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan ikhtitam fadhil ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah selesai kita membicarakan bab tentang hukum bertabarruk dengan pohon atau batu atau yang semisalnya. Dan bertabarruk artinya adalah mengambil berkah, mengambil kebaikan dari pohon atau batu atau yang semisalnya. Dan pada bab ini penulis membawakan dalil surah An-Najm ayat 19-20, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Apakah kalian tidak memperhatikan Allata Uzza dan Manat sebagai tuhan, tiga tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sisi pendalilan dari ayat ini yang berkaitan dengan bab adalah bahwa ayat ini menunjukkan bahwa makna dari bab adalah yaitu bertabaruk dengan pepohonan atau bebatuan dan semisalnya termasuk daripada perbuatan syirik. Hubungan bab dengan tauhid adalah menunjukkan contoh perbuatan syirik, yaitu bertabarruk dengan pohon, bebatuan, atau yang semisalnya. Dan sudah kita jelaskan, tabarruk artinya mengambil berkah. Berkah artinya adalah kebaikan yang banyak dan selalu bertambah, tetap, dan terus-menerus ada. Bertabarruk menjadi syirik dalam dua keadaan. Yang pertama, bisa bertabarruk berupa syirik akbar jika orang yang bertabarruk meyakini benda yang ditabarruki memiliki kekuatan yang mengatur, mencipta, berkuasa seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tabarruk dan perbuatannya syirik akbar dan diharamkan, mengeluarkan dari agama Islam. Yang kedua, syirik asghar mempunyai dua potret atau dua keadaan. Pertama, menjadikan sesuatu yang ditabarruki sebagai sebab, padahal dia bukan sebab, baik itu sebab qadari ataupun sebab syar'i. Yang kedua, menjadikan sesuatu yang ditabarruki sebagai sebab yang membuat hati bersandar kepadanya. Maka ini adalah syirik asghar. Dan pada dalil surah An-Najm ayat 19-20, maka makna dalil adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pengingkaran terhadap orang-orang musyrik atas peribadatan mereka terhadap tiga berhala, yaitu Lata, Uzza, Manat, dan yang mana mereka menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan dalil dengan bab adalah menunjukkan bahwa contoh perbuatan syirik yaitu bertabarruk dengan pohon atau batu atau yang semisalnya, karena ini kebiasaan orang-orang musyrik yang bertabarruk dengan tiga berhala tersebut. Ya, jadi ini lebih kepada menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang musyrik yang bertabarruk dengan tiga berhala tersebut. Adapun dalil yang kedua, yaitu dalil hadis dari sahabat Nabi Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dan makna dalil adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pengingkaran beliau dengan tegas dan keras terhadap permintaan sahabat Nabi Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu dan para sahabatnya radhiyallahu anhum yang baru masuk Islam untuk menjadikan sebuah pohon sebagai tempat bertabarruk, sebagaimana pohon yang dijadikan oleh orang-orang musyrik untuk bertabarruk. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa perbuatan tersebut sama persis yang diminta oleh kaum Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik. Kemudian hubungan dalil dengan bab menunjukkan bahwa contoh perbuatan syirik yaitu bertabarruk dengan pohon, batu atau yang semisalnya. Karena di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan tersebut dan menyamakan perbuatan tersebut dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini adalah bab yang ke-9 yang sudah kita pelajari. Insyaallah taala kita masuk akan bab yang ke-10 pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.